saya ucapkan selamat pagi kepada semuanya. Ada sedikit pertukaran pengkhotbah dalam beberapa minggu ini. Minggu lalu mestinya juga saya ditukar dengan Pak Suhento, dan minggu ini mestinya penginjil Andrew ditukar dengan saya. Nah, tetapi tidak apa-apa, kita siap untuk mempelajari firman Tuhan. Amin. Amin. Itu yang penting. Mari kita buka Alkitab kita bersama di dalam Wahyu. Kitab Wahyu. Kita masih dalam seri Surat Yesus kepada ketujuh jemaat. Surat Yesus Kristus kepada ketujuh jemaat. Saya ajak kita untuk membaca Wahyu pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Jika sudah mendapat, kita akan baca silih berganti. Saya akan baca ayat yang ke-8, dimasukkan ayat 9, demikian hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kasih-Mu begitu besar dan nyata kepada kami, dan salah satunya adalah kami memiliki kesempatan, waktu, kesehatan untuk berada di tempat ini. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk jemaat yang telah Engkau dirikan di tempat ini. Jemaat yang adalah tubuh-Mu, di mana kami dapat bertumbuh dan di mana kami dapat melayani-Mu dan memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Kami mengucap syukur juga untuk firman-Mu, yang adalah kehidupan itu sendiri, yang adalah kata-kata yang keluar dari mulut Allah yang duduk di sorga. Biarlah kami mempelajarinya pagi ini ya Tuhan, agar kami mendapat petunjuk dalam hidup kami, dan sungguh kami terapkan di dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat jemaat Smyrna ini. Waktu itu tema kita adalah setia sampai mati. Itu adalah salah satu seruan Tuhan kepada jemaat Smyrna yang menjadi suatu seruan yang kekal, suatu seruan yang turun-temurun kepada setiap orang percaya di segala tempat, di segala zaman. Setia sampai mati, itu sudah kita lihat, saudara. Nah, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat lagi jemaat Smyrna. Dan kita ingin melihat bukan berfokus kepada setia sampai mati, tetapi kita berfokus kepada hal-hal lain dalam jemaat ini. Nah, sebelum kita masuk ke tema kita, saya ingin mengajak kita melihat latar belakang dulu. Ingat bahwa ini adalah kitab Wahyu ditulis oleh Yesus Kristus melalui rasulnya Yohanes kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Jemaat di Asia Kecil itu mulai dari Efesus yang paling pertama, kemudian yang kedua adalah Smyrna. Nah, Smyrna terletak di utara dari Efesus, sekitar 35 mil. 35 mil itu sekitar 50 kilometer di atas atau utara dari Efesus. Dan Smyrna adalah sebuah kota yang besar, sebuah kota yang makmur. Bahkan katanya ada 3 kota di Asia Kecil yang bersaing untuk menjadi mendapat gelar kota terbaik di Asia, yaitu Efesus, Smyrna, dan Pergamus. Jadi ada 3 kota besar di Asia Kecil waktu itu yang bersaing untuk menjadi kota yang paling hebat, kota yang paling utama. Smyrna adalah salah satunya. Jadi masyarakat di Smyrna rata-rata makmur, mereka adalah sebuah kota pelabuhan, dan Smyrna berusaha untuk mendapatkan keunggulan dari kota-kota lain dengan cara meningkatkan devosi mereka kepada kuil-kuil. Dan salah satu kuil yang paling pertama didirikan di Smyrna adalah kuil kepada Dewi Roma, katanya. Nah, Dewi Roma tidak lain adalah kerajaan Romawi itu sendiri. Sehingga di Smyrna pula lah belakangan akan menjadi yang paling pertama untuk mengharuskan penyembahan kepada Kaisar. Dan itu akan menimbulkan penganiayaan yang besar terhadap kekristenan di Smyrna belakangan. Tetapi itu adalah setelah zamannya Rasul Yohanes. Nah, di dalam zaman Rasul Yohanes itu sendiri, kita melihat Smyrna sebagai kota yang besar, yang megah, yang makmur. Tetapi kita melihat jemaat di Smyrna ternyata berbeda. Jemaat di Smyrna ternyata adalah jemaat yang secara finansial kecil. Mereka adalah jemaat yang teraniaya. Mereka adalah jemaat yang miskin secara duniawi. Mereka adalah jemaat yang tidak terpandang. Jadi kita melihat di sebuah kota yang begitu besar, di sebuah kota yang sedemikian megah, terdapat sebuah jemaat yang dari segala standar penilaian dunia tidak ada apa-apanya. Yang dari segala pandangan duniawi adalah jemaat yang remeh, bisa diremehkan. Tetapi Tuhan justru menulis surat kepada mereka. Dan pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan jemaat Smyrna, jemaat dengan persepsi yang berbeda. Itu adalah tema kita pada pagi hari ini, jemaat dengan persepsi yang berbeda. Dunia berkata kepada Smyrna, dunia berkata kepada jemaat di sana, kamu ini kecil, kamu ini lemah, kamu ini miskin. Tetapi mereka memiliki perspektif yang berbeda. Mereka memiliki persepsi yang berbeda yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Coba kita lihat satu persatu, saudara, dalam hal apa saja persepsi mereka berbeda. Kita lihat ayat-ayat per ayat di sini, kita lihat. Ingat bahwa kepada setiap jemaat selalu ada tujuh hal yang Tuhan berikan kepada mereka. Pertama, selalu ada penerima surat itu, penerima. Jadi dikatakan di ayat 8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Kita sudah tahu malaikat jemaat di sini adalah gembala sidangnya. Setelah mengidentifikasi penerima surat, kemudian ada pengidentifikasian akan pengirim surat. Pengirim surat masih di ayat yang 8b, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang hidup kembali. Ini adalah Yesus Kristus. Dan mulai dari sini saja kita sudah melihat persepsi jemaat Smyrna yang berbeda dengan dunia. Yang pertama, mereka memiliki persepsi tentang Kristus yang berbeda dari dunia. Mereka melihat Kristus dengan cara yang berbeda, dunia memandang Kristus. Ini adalah kunci yang awal. Ini adalah kunci awal. Tanpa ini, semua yang lain tidak bisa berlanjut. Oleh karena itu, selalu di setiap surat, Yesus memulai dengan mengidentifikasikan dirinya. Siapa dia yang sedang menulis kepada mereka? Dan kepada jemaat di Smyrna, dia berkata, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Jemaat Smyrna memiliki persepsi yang berbeda terhadap pribadi Yesus Kristus. Pribadi Yesus Kristus. Dunia kenal dengan Yesus Kristus karena sudah sering disebut-sebut. Tetapi bagaimanakah dunia melihat Yesus? Ada yang melihat Yesus sebagai tokoh fiktif, bahwa dia adalah imajinasi orang Kristen. Dia adalah mitos, dia adalah dongeng, sama seperti dongeng-dongeng lainnya, Maling Kundang dan Hercules dan yang mitologis-mitologis lain. Tetapi tidak demikian bagi jemaat Smyrna. Ada yang melihat Yesus sebagai seorang yang memang pernah hidup dulu. Seorang tokoh-tokoh liberal berkata Yesus itu anak haramnya Maria yang selingkuh dengan seorang pedagang Jerman, yang kemudian ditutupi dengan berkata dia adalah perawan dan lain sebagainya. Lalu Yesus ini menjadi seorang yang biasa-biasa saja, dan ya akhirnya dia menjadi seseorang dengan ide-ide radikal. Tetapi bukan itu persepsi jemaat Smyrna. Ada orang yang bahkan berkata Yesus adalah orang yang baik. Dia adalah guru yang baik, dia adalah guru yang terkenal, dia mengajarkan moralitas yang tinggi. Tapi bukan itu persepsi jemaat Smyrna tentang pribadi Yesus. Ada pula yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah seorang nabi. Dia adalah nabi, tapi dia adalah nabi. Dia adalah nabi yang hebat. Tetapi bukan itu persepsi jemaat Smyrna tentang Yesus, tentang pribadi Yesus. Dan Tuhan memperkenalkan dirinya, katanya. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Firman dari yang awal dan yang akhir, the beginning and the end. Akulah yang paling awal, akulah yang paling akhir. Ini adalah pribadi Yesus Kristus. Dan kalau Anda bisa memiliki persepsi itu tentang Yesus Kristus, Anda bisa mengenal siapa Dia sebenarnya. Tidak lain adalah pencipta langit dan bumi, Allah di atas segala-galanya yang menjadikan segala sesuatu, yang telah ada sebelum ada satu pribadi pun yang lain. Saudara, ayat ini menghancurkan segala kritikan bidat-bidat, entahkah saksi Yehova, entahkah semua yang lain, yang berkata bahwa Yesus adalah ciptaan. Karena kalau Yesus adalah ciptaan, tidak mungkin Dia adalah yang awal. Kalau Dia adalah ciptaan, minimal pencipta Dia sudah ada sebelumnya. Tetapi Yesus diidentifikasikan sebagai yang awal. Dan bukan saja yang awal, bahkan yang akhir. Yesus memulai dan mengakhiri segala sesuatu ada di dalam Dia. Di dalam perjanjian lama, titel ini diberikan kepada Yehova. Coba kita buka sejenak dalam Yesaya, pasal yang ke-44. Yesaya, pasalnya yang ke-44. Ayatnya yang ke-6, saudara. Yesaya 44, ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Tuhan huruf besar semua adalah Yehova di situ, Yesaya 44, ayat 6. Beginilah firman Yehova, Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan, Yehova, semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Titel yang sama yang diberikan kepada Tuhan, Yesus Kristus, tidak lain adalah Allah yang menyatakan diri dalam perjanjian lama. Ada sebagian teologi yang ingin membeda-bedakan antara Allah perjanjian baru dengan Allah perjanjian lama. Kita tidak menerima hal yang konyol seperti itu. Ada yang berusaha membedakan antara Yehova dengan Yesus Kristus. Tidak. Yehova adalah yang pertama dan yang terakhir. Yesus adalah yang pertama dan yang terakhir. Saudara, kalau Anda tidak memiliki persepsi tentang pribadi Yesus Kristus yang benar, Anda tidak akan bisa memiliki hubungan yang benar dengan Dia. Kadang-kadang, ya, sebagai gembala sidang, kita kadang-kadang salah menghafal nama orang. Jadi kita kira ini siapa, ya. Ya, memalukan juga kadang-kadang seperti itu. Tapi namanya manusia, kita bisa salah, saudara. Ya. Oh, ternyata kita pikir ini namanya ini, ternyata namanya beda, saudara. Ya. Biasanya kita, oh ternyata bukan itu namanya, gitu. Ya. Tapi kalau selama Anda masih salah, Anda tidak akan mungkin memiliki hubungan yang baik dengan Dia. Ya. Kalau Anda bahkan tidak tahu siapa Dia. Ya. Tetapi kita melihat di sini, dunia tidak memiliki hubungan dengan Kristus karena dunia tidak tahu siapa Kristus. Tetapi jemaat Smyrna memiliki persepsi yang berbeda tentang Kristus dibandingkan dengan dunia. Apakah Anda memilikinya? Kemudian kita lihat lagi, selain memiliki persepsi yang berbeda tentang pribadi Yesus, bagian yang berikutnya lagi dari ayat yang ke-8, dikatakan inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jemaat Smyrna memiliki persepsi yang berbeda tentang pekerjaan Kristus. Bukan saja tentang pribadi Dia, siapa Dia? Dia adalah yang awal dan yang akhir, pencipta. Tetapi Dia juga memiliki persepsi yang berbeda tentang pekerjaan Kristus. Kristus adalah yang telah mati dan yang hidup kembali. Ketika Yesus disalibkan, bagaimanakah Anda melihatnya? Imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi berada di bawah salib dan mengejek, berkata, apakah ini Mesias? Baiklah Dia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Salib menjadi batu sandungan. Sampai hari ini ada banyak agama yang berkata, kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa Dia tersalib? Mereka tidak mengerti akan karya Yesus Kristus. Tetapi Yesus berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang hidup kembali. Setiap orang yang sudah diselamatkan, yang memiliki hubungan pribadi dengan Yesus, mengerti mengapa Dia mati dan hidup kembali. Bahwa Dia sengaja menyerahkan nyawanya. Saudara, saya baru-baru ini mendapatkan suatu pemikiran. Dari segi kedokteran, saya sering merenung-renungkan penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus pada malam Dia ditangkap. Dia dicambuk sampai habis, saudara. Dia dicambuk oleh orang-orang Romawi. Dia dicambuk sebagai seorang pemberontak. Bukan hanya dicambuk sampai tubuhnya sudah merah. Saya berpikir berapa banyak darah yang habis. Kemudian Dia disuruh mengangkat salib itu sampai-sampai Dia tidak mampu dan harus orang lain. Kemudian Dia ditusukkan mahkota duri, dan muka manusia, bagian kepala adalah bagian yang paling banyak pembuluh darah. Darahnya bercucuran. Dia dipaku tangannya. Anda bayangkan kalau dipaku tangan, berapa banyak lagi darah yang keluar. Dia tergantung di salib itu. Dia segala jenis penderitaan. Kadang-kadang kita berpikir bagaimana Yesus masih bisa bertahan sampai di atas salib. Tapi setelah saya renung-renungkan, Yesus tidak mungkin mati. Mau dia ditusuk berapa kali pun dia tidak mungkin mati kecuali dia menyerahkan nyawanya sendiri. Mengapa? Alkitab berkata bahwa kematian masuk melalui dosa. Dan Yesus tidak pernah berdosa. Karena Yesus tidak pernah berdosa, sebenarnya Yesus tidak mungkin mati. Dia mau disalib berapa lama pun di atas salib itu, dia tidak akan mati. Karena orang yang mati hanyalah orang yang berdosa. Yesus tidak pernah berdosa. Oleh karena itu, dia baru mati dan menyerah. Dia baru mati setelah dia menyerahkan nyawanya. Dia yang menyerahkan nyawanya, saudara. Dia yang menyerahkan nyawanya setelah dia menanggung dosa seisi dunia. Dia menanggung dosa Anda, dia menanggung dosa saya. Sebelum itu dia tidak mungkin mati. Mau dia disiksa bagaimanapun, dia tidak bisa mati. Karena kematian adalah upah dosa. Dan Yesus tidak pernah berdosa. Tetapi di atas salib itu, ketika dia menderita, sesudah kemudian dosa dunia ditaruh ke atas dirinya, barulah dia mati dengan cara menyerahkan nyawanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia adalah yang mati dan yang hidup kembali. Kalau Anda tidak mengerti akan mengapa dia melakukan itu bagi Anda, Anda belum memiliki persepsi yang berbeda dengan dunia. Untuk apa salib? Oh, dunia menganggap salib sebagai aksesoris perhiasan. Dunia menganggap salib sebagai simbol agama. Tetapi kita melihat salib sebagai keselamatan. Di atas sanalah Yesus telah menggantikan saya. Di atas sanalah dia menanggung dosa saya. Apakah Anda memiliki persepsi itu? Itu adalah persepsi yang berbeda dari dunia. Kalau Anda belum memilikinya, ketahuilah itulah firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat jemaat Smyrna memiliki persepsi yang berbeda dengan terhadap Yesus Kristus. Kita maju lagi, saudara, ayat yang ke-9 di sini. Kita lihat, apalagi persepsi dari jemaat Smyrna yang berbeda. Karena dia memiliki persepsi akan Kristus yang berbeda, maka di ayat 9, Tuhan berkata kepada mereka, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, katanya. Oh, saudara, jemaat Smyrna memiliki persepsi yang berbeda tentang kekayaan. Jemaat Smyrna memiliki persepsi yang berbeda, sekali lagi, tentang kekayaan. Saudara, di dalam bahasa Yunani, kata kemiskinan di sini, Yesus bilang, aku tahu kesusahanmu. Kesusahan, klipsis, ini sama dengan kata yang dipakai untuk kesusahan besar atau masa tribulasi. Tetapi bukan mengacu kepada masa tribulasi, namun kesusahan yang dialami manusia. Dan kemiskinanmu, dalam bahasa aslinya adalah ptokeia. Ini adalah kemiskinan yang sangat mendalam. Kemiskinan yang bisa dikatakan miskin papa. Mereka adalah jemaat yang secara duniawi miskin. Mungkin dari awalnya orang-orang yang percaya Tuhan tidak banyak yang memiliki uang, tetapi diperparah lagi dengan mereka dianiaya. Dan ketika mereka dianiaya, ketika penganiayaan datang, properti orang direbut, uang orang diambil, orang-orang yang percaya Kristus seringkali dianiaya untuk mendapatkan harta milik mereka. Sehingga mereka semakin miskin lagi. Dan dunia berkata, kamu miskin. Dan Yesus berkata, aku tahu kemiskinanmu. Tuhan mengetahui itu. Tetapi perhatikan kata berikutnya. Dikatakan, namun engkau kaya. Oh saudara, namun engkau kaya. Namun engkau kaya. Siapa yang berkata ini? Walaupun seluruh dunia berkata engkau miskin. Tetapi ada satu yang berkata, namun engkau kaya. Dan yang berkata engkau kaya ini adalah yang awal dan yang akhir tadi. Pencipta tadi. Dan apapun yang dikatakan oleh orang lain. Maka yang dikatakan oleh pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta ini, jauh melebihi semua opini yang lain. Anda tahu bahwa alam semesta kita bukan demokrasi. Alam semesta kita bukan demokrasi. Kita tidak pungut suara siapa yang menjadi Tuhan. Kita tidak pungut suara siapa yang masuk surga. Tidak. Alam semesta kita bukan suatu demokrasi. Alam semesta kita diciptakan oleh pencipta penguasa langit dan bumi. Dan ketika dia berfirman, firmannya itu jadi. Anda mau disebut kaya oleh siapa? Anda mau disebut kaya oleh seluruh dunia ini? Tetapi miskin oleh Tuhan. Itu terjadi kepada jemaat Laodikia. Coba kita lompat sedikit, nanti suatu ketika kita sampai ke Laodikia. Tapi kita intip sebentar di pasal 3. Pasal 3 ayat 17. Jemaat Laodikia adalah kebalikan dari jemaat Smyrna. Jemaat Laodikia kaya secara jasmani, tapi Tuhan bilang kamu miskin. Di Wahyu 3 ayat 17, karena engkau berkata aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Oh, suatu deskripsi yang sangat menyengat dari pencipta. Saudara, siapa yang Anda ingin mengucapkan kata-kata ini? Apa yang pencipta akan katakan tentang diri kita? Saudara, kata-kata sang pencipta yang awal dan yang akhir memiliki jauh lebih banyak berat daripada semua kata dunia. Karena kata-kata pencipta ini adalah hukum. Oh, bukan hanya dia menggambarkan keadaan kita sebenarnya, tapi bahkan dia mengubah realita. Bukankah kata-kata yang sama ketika dunia ini belum ada berkata jadilah terang dan terang ada? Bukankah mulut yang sama yang berkata jadilah cakrawala dan tidak ada cakrawala jadi ada cakrawala? Bukankah pribadi yang sama yang dari atas sorga berkata jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah daratan, jadilah setiap binatang, jadilah manusia? Dan hanya dengan firman-Nya saja semua itu menjadi ada. Ketika pribadi yang sama berkata, aku tahu kemiskinanmu, namun engkau kaya. Siapa yang mau engkau percaya? Siapa yang mau engkau percaya kata dunia atau kata sang pencipta yang dengan kata-katanya saja menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 hari? Oh saudara, saya lebih ingin percaya kata yang awal dan yang akhir ini dibandingkan dengan semua persepsi dunia. Semua persepsi dunia memandang. Bagaimana Anda sebagai orang percaya? Yang mana yang mau Anda percayai? Saudara, jemaat Smyrna memiliki persepsi tentang kekayaan yang berbeda. Biasanya ada seorang pengkhotbah yang mengkategorikan manusia berdasarkan kekayaannya menjadi 4 golongan. Ada manusia dibagi menjadi 4 golongan. Yang kaya duniawi, miskin rohani. Kaya duniawi, miskin rohani. Miskin duniawi, kaya rohani. Ada yang miskin duniawi, miskin rohani juga. Wah, ini kasihan saudara. Miskin dua-duanya. Ada juga yang memiliki uang di dunia ini, tetapi karena dia menggunakannya bagi Tuhan, juga kaya rohani. Nah, Alkitab mengatakan kategori keempat ini biasanya tidak terlalu banyak. Karena Tuhan bilang seperti, susah sekali orang kaya masuk kerajaan sorga seperti unta masuk lubang jarum. Sehingga saya pernah melihat ada satu orang kaya yang dia sengaja bikin lubang jarum yang gede banget begitu, ya. Supaya katanya unta dia masuk gitu, ya. Tapi jelas bukan itu maksudnya, ya. Nah, tapi kita melihat jemaat Smyrna memiliki persepsi akan kekayaan yang berbeda. Tidak ada salah dengan kekayaan, tetapi seringkali untuk mendapatkan kekayaan duniawi banyak orang yang melemparkan kekayaan rohani. Nah, di situ letak kesalahannya. Suatu ketika ada suatu kabar, entah ini mitos atau tidak mitos, waktu di zaman Renaissance katanya Paus sedang berjalan-jalan di Vatikan. Dan Vatikan di zaman Renaissance itu di mana Roma Katolik masih berkuasa, demikian megah dengan St. Peter's Basilica, Basilica Santo Petrus, dengan patung-patung, dengan segala kekayaan katedral-katedral di seluruh dunia. Dan Paus tertawa dan dia sedang berjalan dengan temannya. Dan Paus berkata kepada temannya, beribu-ribu tahun yang lalu Petrus pernah melalui gerbang indah di Bait Suci. Dia ketemu seorang pengemis. Pengemis minta-minta kepadanya dan Petrus menjawab, emas dan perak ku tiada. Sekarang kita gereja, katanya, tidak usah lagi berkata seperti itu. Temannya berkata, benar, kamu sudah kaya sekarang, ya. Tetapi seperti kamu tidak bisa bilang seperti Petrus, emas dan perak ku tiada, demikian juga kamu tidak bisa menyelesaikan kalimat Petrus itu, bahwa apa yang ada kuberikan kepadamu, karena selain emas dan perak kamu tidak punya apa-apa lagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia telah, ya, orang yang dengan segala daya upaya berusaha mengejar kekayaan jasmani itu, seringkali dalam proses yang sama membuang kekayaan rohani yang dia miliki. Padahal yang manakah kekayaan yang sejati? Yang manakah kekayaan yang sejati? Seseorang di SMS oleh temannya. Temannya SMS dia bilang, cepat datang ke rumah saya, ada, saya punya rumah baru ini, cepat kamu datang ke sini lihat rumah baru saya. Maka temannya itu cepat-cepat naik mobil, karena perjalanannya agak jauh, dia ngebut. Tapi dia ingat, sekarang sudah hampir jam makan. Sudah hampir jam makan, dia mulai berpikir, teman saya nanti di sana, di rumah barunya ada makanan atau tidak. Wah, jangan-jangan dia tidak punya makanan. Jadi dia mulai mencari-cari sambil dia nyetir mobil, dia mencari-cari ada makanan apa yang bisa dia ambil sambil dia berjalan menuju ke rumah temannya. Sampailah dia di perempatan lampu merah, dan dia mulai lihat-lihat ada pedagang asongan di samping kanan kiri, ada yang jual macam-macam, ada yang jual tahu goreng itu, tahu goreng di jalanan itu. Lalu dia melihat banyak mobil-mobil lain mulai membeli tahu itu. Sepertinya tahu itu enak sekali, makin lama makin dia lihat, apalagi dilihat banyak orang mobil-mobil lain itu mulai membeli tahu-tahu itu. Lalu dia mulai kepikir, daripada saya kelaparan dan saya sampai ke rumah teman saya belum tentu disediakan makanan, lebih baik saya beli tahu ini di tepi jalan ini. Lalu dia turunkan kacanya, dia panggil-panggil, hai pak, tapi rupanya orangnya gak mendengar karena sibuk melayani yang lain. Dia mulai berpikir, ini orangnya kok gak dengar saya mau beli tahu dia. Lalu dia pikir, dia panggil-panggil lagi, wah ini udah mau hijau nih. Lalu akhirnya, wah lebih baik saya turun dari mobil, saya ambil saja. Lalu dia turun dari mobilnya, dia mau kejar orang itu, tapi lampu sudah hijau. Wah, gawat, dia bilang. Dia masuk lagi ke mobil, gak dapat tahu, saudara. Dia jalan-jalan lagi, dia cari-cari kesempatan, daripada saya kelaparan nanti di rumah teman saya, lebih baik saya cari makan dulu sambil saya di jalan, dia bilang. Lalu akhirnya dia sampai ke perempatan berikutnya lagi. Dia lihat lagi, ada apa lagi yang jual apa di sini. Dia lihat lagi, ada yang jual tahu lagi. Rupanya tahu ini sangat populer hari ini. Ya. Dan dia lihat, banyak sekali yang beli tahu-tahu itu. Ya. Pedagangnya sibuk sekali. Ya. Tahunya, dia pikir. Dia panggil-panggil, hei penjual tahu. Penjual tahunya tidak datang. Ya. Lalu akhirnya dia bilang, daripada saya kelaparan, saya turun. Dia turun, ya, ini masih merah, dia kejar, dia lari ke sana. Sampai dia lari, orangnya makin menjauh, karena ada mobil lain yang panggil. Ya. Dia kejar-kejar terus lagi. Ya. Sampai akhirnya dia ketemu orang itu. Hei, saya panggil-panggil kamu, saya mau beli tahu. Oh, dia bilang, berapa tahunya? Wah, sudah mau habis, Pak. Tinggal satu, ini mahal sekali, karena ini mobil ini, mobil ini mau semua. Dia bilang, ya. Nggak bisa, ini saya aja yang beli. Wah, ini mahal sekali, Pak. Ya. Mahal sekali, berapa? 50 ribu. Wah, masa 50 ribu untuk ini? 50 ribu, karena semuanya mau, Pak, katanya. Daripada saya kelaparan, 50 ribu pun dia beli. Untuk tahu yang harganya mungkin cuma 1.000-2.000, saudara. Dia beli tahu itu, dia ambil, dia masuk ke mobilnya. Susah payah, dia sudah keringetan lari-lari. Dipelititin orang lagi karena lampu sudah hijau. Dia masuk, dia nyetir-nyetir sampai ke rumah temannya. Sampai ke rumah temannya, dia masuk. Wah, temannya bilang, masuk. Ya. Ternyata di antara masuk, ada pesta di rumah temannya. Ya. Ada pesta, ada segala jenis makanan. Ada pizza, ada lasagna, ada babi bakar, ada semua yang lain, yang dimaui semua orang ya. Ada picukio, entah apa itu bahasa Indonesia-nya ya. Ada entah apa lagi, wah dia bilang. Lalu dia melihat tahu yang dia beli dengan susah payah. Yang harganya 50 ribu itu dia bilang, bodoh sekali saya. Lalu temannya bilang, kamu gak baca SMS yang kedua? Hah? Ada SMS yang kedua? Dia bilang. Dia tarik SMS kedua. Jangan makan dulu, ada pesta besar di rumah saya. Wah, dia bilang, saya gak baca SMS kamu. Ya. Wah, sudah yang kasih sama Tuhan. Banyak orang Kristen menjalani hidup seperti itu. Kita sedang menuju ke sorga. Tuhan bilang di sorga akan ada kekayaan yang sejati. Di sorga akan ada jalannya emas. Istana yang besar. Tetapi banyak orang tidak terima SMS Tuhan. Karena HP-nya rusak, saudara. Ya. HP-nya nggak dibuka-buka, ya. Yang BlackBerry percuma, ya. BBM nggak di-on-kan, ya. Dia nggak terima SMS Tuhan. Jadi di dunia ini dia selalu pikir, bagaimana kalau saya kemiskinan, bagaimana saya perlu emas ini, sehingga dengan segala daya upaya dia mencari itu. Ya nanti sampai di sorga, emas yang setumpuk kalaupun bisa dia bawa, saudara yang tidak bisa dia bawa. Sampai di sorga dia akan malu dengan emas dia, yang tidak murni. Yang hanya secuil ketika dia sedang menapak jalan emas. Dan mendapatkan kekayaan dia yang sejati. Banyak orang Kristen seperti itu. Lebih parah lagi kalau memang dia gak terima SMS. Ada yang sudah terima SMS lalu dia bilang, benar gak sih? Dia gak percaya. Jangan-jangan teman saya bohong. Jangan-jangan gak ada makanan di sana. Sudah terima SMS pun tidak percaya. Saudara, apakah Anda memiliki persepsi yang benar tentang kekayaan? Saya tidak mengatakan bahwa kita di dunia ini ya, tidak memerlukan uang. Kita memerlukan uang. Tetapi Tuhan berkata, pakailah mamon yang tidak jujur untuk mengikat persahabatan. Memiliki persepsi yang benar tentang kekayaan dunia ini. Oh, Alkitab penuh dan berkata, kita memiliki kekayaan yang besar dalam Kristus. Walaupun cuma semirna. Engkau miskin, aku tahu kemiskinanmu. Dunia tahu kemiskinanmu. Namun engkau kaya. Karena engkau memiliki Kristus. Dan di dalam Kristus, oh, kita bisa membuka banyak sekali ayat. Efesus 3 ayat 8 berbunyi, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Kristus kaya menjadi miskin agar kita bisa menjadi kaya. Saya punya satu daftar ayat yang kita tidak punya waktu, Anda boleh buka konkordansi di rumah, Anda cari kata kekayaan Kristus dalam Alkitab. Banyak sekali kekayaan Kristus yang dia siap untuk berikan kepada kita. Kekayaan Kristus, kekayaan Kristus. Oh, kekayaan yang melebihi segala yang kita punya, ada banyak kelebihannya. Tuhan berkata, janganlah menyimpan hartamu di dunia ini karena emas, karena apa? Ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkarnya. Saya kasih tahu Anda, bukan berarti kita tidak boleh investasi di bumi, saudara. Investasi di bumi boleh, tetapi selalu pikirkan bahwa kekayaan kita yang sebenarnya ada di sorga. Tetapi investasi yang paling low risk sekalipun tetap ada risk namanya. Mau dibilang low risk, tapi tetap ada risk. Ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkarnya, kata Tuhan. Suatu ketika, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang sangat miskin, didatangi oleh petugas pajak. Petugas pajak bilang, saya mau catat ini, berapa kekayaan kamu yang perlu dipajak? Gimana, kamu punya uang nggak? Jadi petugas pajak itu mulai curiga, wah ini kayaknya sih nggak ada uang punya orang. Tapi pendeta itu berkata, pembalas sidang itu, oh saya sangat kaya. Wah, kaget juga. Petugas pajak kaget, jangan-jangan ini tipe orang yang rumahnya gubuk tapi di dalamnya ditimbun emas gitu. Jadi dia masuk, kamu kaya? Saya kaya. Deklarasikan kekayaan kamu. Oke, katanya. Kekayaan saya yang pertama, saya punya juru selamat yang memiliki alam semesta. Kaget petugas pajaknya. Oke, berikutnya. Berikutnya, katanya. Saya punya seorang istri yang luar biasa di dalam Tuhan. Saya mengasihi dia, dia mengasihi saya. Berikutnya, katanya. Cepat aja, kekayaan berikutnya lagi. Saya punya anak-anak yang sudah dibesarkan dalam Tuhan. Yang mengasihi Tuhan juga, mengenal Tuhan juga, diselamatkan. Berikutnya lagi, petugas pajak ini nggak sabar. Berikutnya lagi, saya memiliki pekerjaan yang saya sungguh kasihi dan cintai, melayani Tuhan saya. Yang saya setiap kali masuk kerja, saya malah senang, bukan bersungut-sungut. Yang saya bahagia melakukannya dan ini akan memberikan saya harta di surga. Berikutnya lagi, apa yang kamu punya? Ada nggak barang duniawi? Sudah, tidak ada yang lain lagi. Lalu petugas pajak itu bilang apa? Ya, okelah, kamu memang kaya, tapi kekayaan kamu jenis yang tidak kena pajak. Kekayaan kamu jenis yang tidak kena pajak. Benar. Kekayaan apa yang Anda mau? Kekayaan duniawi? Boleh. Tetapi ingat, kekayaan rohani jauh lebih hebat lagi. Oh, ada hidup yang kekal. Saya bacakan Yakobus 2 ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ada hidup yang kekal. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita memiliki janji-janji Allah. Itulah kekayaan dalam Kristus. Kolose 2 ayat 2. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Oh, kekayaan dalam Kristus berupa hikmat, sukacita, ucapan syukur. Sesuatu yang tidak dimiliki orang yang paling kaya di dunia sekalipun. Mereka boleh punya uang, tapi apakah mereka punya hikmat? Apakah mereka punya sukacita? Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oh, kekayaan Kristus, damai sejahtera. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, kita hanya memerlukan iman. Orang yang kurang iman tidak bisa melihat bahwa kita sebenarnya adalah anak dari Bapa yang memiliki seluruh bumi ini. Tapi ketika kita percaya, Bapa saya adalah pemilik seluruh bumi ini. Bapa saya pemilik seluruh bumi ini. Maka kita tidak perlu berkecil hati. Ada yang pernah berkata begini, saya tahu Tuhan memiliki beribu-ribu sapi di dunia ini, tapi kenapa dia kasihnya ke saya kok satu hamburger per hamburger, katanya. Padahal Tuhan punya semua sapi-sapi itu. Benar, saudara. Karena kita jangan menjadi seperti anak yang hilang. Apa yang dikatakan anak yang hilang itu? Bapak, bagi warisan saya sekarang. Bagi warisan. Padahal warisan mestinya dibagi setelah bapaknya mati. Tapi bapaknya belum mati, dia bilang, Bapak, bagi warisan sama saya. Banyak orang Kristen ingin seperti itu dengan Tuhan. Tuhan sudah janji, kamu ini ahli waris bersama dengan Kristus. Kamu adalah ahli waris semua yang kumiliki. Tapi kita mau sekarang, Tuhan, bagi warisan sekarang. Tuhan, saya mau bagian saya saat ini. Oh, Tuhan bilang, jangan dulu. Kamu ini masih anakku. Dan sebagai anak, kapan kamu minta, kalau kamu memang perlu, saya kasih. Dananya berapa? Ya, tidak terbatas, sesuai dengan dananya Bapak. Tapi kalau kamu perlu, saya kasih. Jangan tuntut Tuhan. Tuhan, bagi warisan sekarang. Saya kan ahli waris, Tuhan. Bagi warisan sekarang. Jangan seperti itu. Saudara, coba kita kembali sekarang. Kembali ke dalam Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2. Kita maju sekarang. Ayat yang ke-10, saudara. Ayat yang ke-10. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Oh, jemaat Smyrna bukan saja memiliki persepsi yang berbeda tentang Yesus Kristus, memiliki persepsi yang berbeda tentang kekayaan, tetapi mereka juga memiliki persepsi yang berbeda tentang kehidupan. Tentang kehidupan, saudara. Orang dunia boro-boro mau mati, penderitaan pun harus dihindari. Itu yang menjadi moto dunia ini. Untuk apa menderita? Untuk apa menderita? Tetapi Yesus berkata kepada orang-orang Smyrna, kamu akan menderita. Kamu akan menderita. Dan penderitanya sudah ada. Ada dikatakan di ayat 9, orang-orang yang menyebut diri orang Yahudi, yang sebenarnya bukan demikian. Orang-orang Yahudi palsu. Anda tahu kata Yahudi itu berasal dari kata Yehuda. Dan kata Yehuda berasal dari kata Ibrani yang artinya puji-pujian. Jadi ketika Lea melahirkan anaknya yang keempat, masih ingat Lea sama Rahel waktu itu bersaing lahir-lahirin anak. Jadi si Lea melahirkan Ruben. Ya. Ruben itu, dan lucu sekali, nama anak-anaknya si Lea ini menggambarkan perjalanan spiritualnya Lea. Jadi Lea pertama adalah orang yang sangat iri dengan Rahel, karena Yakub lebih mengasihi Rahel. Sehingga anak pertama dikasih nama Ruben, artinya lihat seorang putra, maksudnya gue menang nih, seorang putra gitu ya. Nah, jadi namanya mencirikan ya, suatu keirian. Anak kedua Simeon, ya, Tuhan telah mendengar saya, enggak mendengar adik saya gitu kan ya. Nama ketiga Lewi, artinya suamiku akan dekat samaku. Jadi nama-namanya, tapi akhirnya sampai anak yang keempat sepertinya Lea sudah memiliki kerohanian yang lebih baik sehingga dia memberi nama anaknya Yehuda, yang artinya puji Tuhan. Dan luar biasa, akhirnya Yehuda menjadi juga nenek moyang Mesias. Dan dari Yehuda itulah berasal kata Yahudi. Sehingga kalau kita baca dalam Roma pasal 2, coba kita baca dalam Roma pasal 2. Ya. Di sini ada suatu permainan kata oleh Rasul Paulus. Roma 2 ayat yang ke-29. Roma 2 ayat 29, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ini permainan kata oleh Rasul Paulus, karena Yahudi berarti pujian. Jadi Yahudi sejati adalah orang yang pujiannya, yang Yahudinya datang dari Tuhan, bukan dari manusia, kata Paulus di sini. Oh, ada orang-orang Yahudi palsu ya. Kita tahu bahwa dalam perjalanan misi Paulus, musuh utama dia adalah orang-orang Yahudi. Jadi jemaat Smyrna juga merasakan itu. Ada penderitaan. Kita kembali ke Wahyu pasal 2. Ada penderitaan. Tuhan sudah katakan, kamu akan menderita. Dan Tuhan juga berkata kepada kita, kamu akan menderita. Barang siapa ingin hidup beribadah dalam Yesus Kristus akan menderita penganiayaan, kata firman Tuhan. Kita akan menderita ketika kita mau hidup bagi Kristus. Ketika kita mau berbeda dengan dunia. Kita akan diolok-olok. Kenapa kamu ketinggalan zaman? Kenapa kamu menahan diri dari hal-hal yang di-enjoy oleh manusia pada umumnya? Mengapa kamu tidak ikut yang begini-beginian? Kita akan terasing karena kita memang bukan dari dunia. Kita kelompok yang berbeda. Kita akan menderita. Tetapi jemaat Smyrna berkata, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itulah persepsi dia yang berbeda karena dia tahu dia menderita bagi Kristus. Saudara, kalau Anda menderita karena suatu dosa, itu adalah penderitaan yang pantas. Tapi ketika kita menderita karena Kristus, karena kita mau hidup sesuai Alkitab, karena kita mau menaruh pengharapan pada kekekalan, bukan pada zaman saat ini, maka itu adalah hal yang luar biasa yang Tuhan akan hitung. Oleh karena itu, mari kita miliki persepsi yang berbeda. Bagaimana Anda melihat hidup ini? Apakah hidup yang Anda hidupi sekarang the all in all, artinya segala-galanya? Ataukah Anda melihat jauh ke depan? Bukan hanya sampai ke hari kematianmu, bukan hanya sampai masa pensiunmu, sampai Anda sudah uzur, tetapi sampai kepada kekekalan. Apakah Anda melihat sampai di sana? Kalau Anda melihat sampai di sana, oh, kalau tidak melihat sampai di sana, untuk apa masuk penjara? Untuk apa jemaat Smyrna mau masuk penjara? Tuhan bilang, kamu akan masuk penjara. Iblis akan melempar sebagian dari kamu masuk penjara. Bahkan, tahun 153 Masehi, jadi kira-kira 50-an tahun setelah kitab Wahyu ditulis, gembala sidang Smyrna mati martir. Persis seperti yang sudah Tuhan katakan, setia sampai mati. Gembala sidang Smyrna bernama Polikarpus, tercatat dalam sejarah Polikarpus, sudah tua sekali. Jadi kemungkinan besar, ada kemungkinan bahwa Polikarpuslah yang gembala sidang yang menerima surat Smyrna ini. Karena digambarkan dia sudah tua, sudah 80-an tahun. Kalau dia mulai melayani Tuhan dari kecil, dari muda, kemungkinan besar dia adalah gembala yang sama, yang menerima surat Smyrna ini dari Yesus Kristus. Dan waktu itu, seperti yang sudah kita bahas di pendahuluan, kerajaan Romawi mengharuskan orang untuk menyembah Kaisar. Prosedurnya gampang. Prajurit akan datang. Kalau prajurit datang, dia akan bawa semacam hiu, atau waktu itu bukan hiu namanya, tapi semacam incense, begitu. Tapi sejenis hiu. Dia akan suruh kamu naikkan hiu ini dan ucapkan doa kepada Kaisar. Orang Kristen yang mau melakukan itu, bebas. Orang Kristen tidak mau. Hartanya disita dan bahkan dibunuh. Sampailah prajurit kepada Polikarpus. Polikarpus sudah tua sekali, 80-an waktu itu. Prajurit datang membawa hiu kepadanya. Polikarpus, berdoalah kepada Kaisar. Polikarpus bilang, saya tidak mau. Saya tidak mau. Maka Polikarpus diseret ke pengadilan. Dan di sana hakimnya berkata, Polikarpus, kamu sudah tua sekali. Rambutmu sudah putih, saya kasihan sama kamu. Saya kasih kamu kesempatan kedua. Kamu hanya perlu memegang hiu ini, berdoa sama Kaisar, maka kamu akan diampuni. Dan Polikarpus berkata, saya sudah setua begini, Tuhan Yesus tidak pernah menggagalkan terhadap saya, tidak pernah mengkhianati saya, tidak pernah gagal sama saya. Masakan saya harus menyangkali dia saat ini. Dan Polikarpus tercatat dibakar hidup-hidup, saudara. Oh, dialah yang telah menerima surat ini. Yang Yesus berkata, kamu akan menderita. Hendaklah kamu setia sampai mati. Mengapa dia mau menerimanya? Karena dia memiliki persepsi yang berbeda tentang kehidupan. Bagaimana dengan Anda? Anda hari ini hidup di tengah dunia. Apakah Anda melihat kehidupan ini seperti dunia? Bahwa kehidupan ini adalah kesempatan untuk bersenang-senang, kesempatan menumpuk harta, kesempatan untuk melakukan apa yang Anda ingin lakukan. Ataukah Anda melihat hidup ini sebagai persiapan kepada hidup yang selanjutnya? Hidup ini adalah sesuatu yang Tuhan percayakan untuk kita kelola sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Apakah itu persepsi hidup kita? Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala dan kita renungkan firman Tuhan. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang memiliki persepsi yang berbeda. Mereka melihat Kristus secara berbeda. Bagaimana? Apakah Anda memiliki hubungan dengan Kristus? Ataukah Anda melihatnya sama seperti dunia ini? Dialah penciptamu. Dialah yang telah mati bagimu. Sudahkah Anda menerimanya? Kalau Anda belum dengan sungguh-sungguh 100% menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Maka suatu hari kalau Anda tidak menerimanya sampai hari kematianmu, dia akan datang dalam murka. Tapi maukah ada yang berkata, saya hari ini mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya? Jadi kalau ada, sebagai suatu keputusan pribadi, bukan karena melihat orang lain dan tidak perlu melihat orang lain. Kalau ada yang kata demikian, silakan angkat tanganmu. Apakah ada yang kata demikian? Saya ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya ingin memiliki hubungan pribadi dengan dia. Apakah ada? Kalau Anda adalah orang percaya, saudara, sudahkah hubunganmu dengan Kristus mengubah persepsimu dalam berbagai hal? Mengubah persepsimu tentang kekayaan. Bukan berarti kita tidak bekerja. Kita bekerja karena kita hidup di dunia ini. Tetapi apa yang penting? Apa yang lebih penting? Dalam mencari uang, jangan kita melemparkan kekayaan yang sejati. Adakah hubunganmu dengan Kristus mengubah persepsimu tentang kehidupan? Mengubah persepsimu tentang apa yang terjadi dalam hidup ini? Renungkanlah. Tantangan kepada tiap-tiap orang pasti berbeda-beda. Karena saya tidak tahu setiap kehidupan Anda. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup Anda. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang Anda hadapi saat ini. Tetapi mungkin firman Tuhan memberikan nasihat pada hari ini. Anda yang perlu merespon terhadap itu. Anda yang perlu merespon. Bapa di surga, hamba telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah roh-Mu yang mengaplikasikannya dalam setiap hati di tempat ini. Ke dalam setiap kehidupan, ke dalam setiap pribadi. Engkau yang mengatakan kepada setiap individu apa yang Engkau inginkan dari kami masing-masing. Pimpin Tuhan, kiranya firman-Mu berbuah dalam hidup kami. Kalau ada yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau yang kiranya pimpin Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.